يا ماننا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Mukhtasar Minhajil Qasidin. Faslun fi daqa'iq al-adab al-batinah fi zakah. Itu berhubungan dengan adab-adab batin yang seputar zakat. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa Kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini bukan kitab fikih, ya. Akan tetapi kitab yang isinya adalah adab. Demikian pula rahasia-rahasia syariat. Kata beliau, i'lam ala anna ala muridil akhirah fi zakatihi wa dha'if. Ketahuilah, orang yang menginginkan akhirat, ada beberapa tugas yang berhubungan dengan masalah zakat. Al-ula, yang pertama, an yafhamal murada minaz zakah. Itu hendaknya dia memahami apa sih yang diinginkan dari zakat itu. Wa huwa thalathatu asya. Yaitu tujuan dari zakat, kata beliau, tiga. Apa itu? Yang pertama, ibtila umud da'i mahabbatillah bi ikhraji mahbubihi. Itu ujian bagi orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah untuk mengeluarkan harta yang ia cintai. Artinya ujian nih, ya. Kamu ini lebih mencintai harta apa mencintai Allah? Orang yang lebih mencintai harta, ia pelit. Mau keluar zakat, mikir 20 kali. Sedangkan orang yang lebih mencintai Allah, dia akan dermawan, akan mudah dia mengeluarkan zakat tersebut. Makanya dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, wassadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa itu burhan? Kata Imam Nawawi, ay bayyinah ala sidqi imanihi. Bukti akan kejujuran iman dia. Karena orang yang mengeluarkan zakat, ya, yang namanya harta itu sangat kita cintai loh. Siapa sih di antara kita yang enggak cinta duit? Antum cinta duit enggak? Siapa yang berani ngacung? Saya enggak cinta duit. Saya juga enggak berani ngacung, Pak. Semua kita pasti cinta duit, ya. Membutuhkan uang, membutuhkan harta. Bayangkan, ya, mungkin kalau keluar zakatnya 2,5% misalnya cuma 100.000, 200.000 mungkin agak ringan. Tapi ternyata 2,5%-nya ratusan juta, Pak. Mikir ke, Pak. Waduh, iya. Besar juga ternyata. Bagi orang yang mencintai Allah, ringan bagi dia. Karena dia yakin bahwa zakat, sodakoh itu sama sekali tidak mengurangi harta, ya, bahkan memberkahi harta. Tapi orang yang lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, beratnya minta ampun. Ya, kenapa? Karena mikirnya 20 kali. Saya udah capek-capek, ya, banting tulang cari duit. Ternyata seenaknya aja dikeluarin begitu. Ini pikiran orang-orang yang materialistik. Tapi kalau pikiran orang yang mencintai Allah, yang mengharapkan kehidupan akhirat, tidak akan seperti itu, insya Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi zakat itu hakikatnya ujian bagi orang yang mengaku-ngaku mencintai siapa? Mencintai Allah. Mau tidak dia mengeluarkan harta yang ia cintai tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan yang kedua, watanazzuh an sifatil bukhli al-muhlik. Itu mensucikan diri kita dari sifat bakhil yang bisa membinasakan. Karena sifat bakhil bin Qoret al-Ismadid, Pak, itu sangat membinasakan ya. Orang yang bakhil itu, Pak, dia akan sangat mudah dengki. Orang bakhil itu, Pak, ya, dia tidak suka membantu orang lain. Orang yang bakhil itu, ya akhul Islam azan ya Allah, terkadang tidak rela melihat orang lain itu lebih dari dia. Bahkan berapa banyak kebakhilan itu, Pak, menyebabkan pertengkaran dua orang, bahkan pertumpahan darah suatu kaum akibat daripada apa? Kebakhilan. Seorang mukmin tidak layak punya sifat bakhil. Seorang mukmin itu harus punya sifat dermawan, berjiwa sosial. Seorang mukmin itu yang selalu ia pikirkan bagaimana saya bisa membantu orang lain, bagaimana saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu sifat mukmin, subhanallah. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga daripada zakat, kata beliau, wa syukru nikmatil mal, mensyukuri nikmat harta. Karena harta itu nikmat, tidak? Nikmat. Maka bagaimana cara mensyukuri nikmat harta itu? Itu dengan cara kita mengeluarkan ya zakat yang telah Allah tentukan kepada kita. Karena ya akhi, hakikat harta kita itu yang seperti apa coba? Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah apa? Padahal hakikat harta dia itu adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang sudah ia infakkan. Itu hakikat harta dia. Selebih dari itu belum tentu jadi harta dia. Bisa digondol maling, diampir rapok, kebakaran, ditelan bumi, atau ditinggal meninggal dunia jadi warisan. Belum tentu jadi harta kita loh. Jadi harta kita yang hakiki itu yang seperti apa? Yang sudah kita makan, atau yang sudah kita pakai, atau yang sudah kita sodakolkan kepada orang lain. Makanya sebagaimana pernah saya sebutkan kemarin ya, di antara salaf terdahulu itu ada yang rajin sedekah, sampai-sampai temannya berkata, kamu ini terlalu dermawan. Apa kata dia? Justru saya pelit. Loh kok pelit? Iya, karena saya ingin harta saya ini jadi milik saya sampai akhirat. Kalau saya tahan, saya tidak infakan, belum tentu jadi harta saya. Tapi kalau saya infakan, saya sodakokan, itu sudah pasti jadi harta saya sampai akhirat nanti. Masya Allah ya kota Islam azani Allah ya. Nah ini ya tugas yang pertama, yaitu memahami apa sih tujuan daripada zakat. Ya. Tugas yang kedua, al-wadhifatu tsaniyah. Al-israru bi ikhrajiha li kauni ab'ad min ar-riya' was-sum'ah. Wa fil idhari idlalul lil faqiri aidan. Fa in khafa an yuttaham bi adam al-ikhraj a'fa min man la yubali min al-fuqara. Kata beliau, tugas yang kedua bagi orang yang ingin zakat, yaitu keluarkanlah zakatmu secara rahasia, jangan terang-terangan. Karena zakat itu termasuk sodakoh, dan sodakoh yang paling utama itu kalau kita keluarkannya rahasia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yadhilluhumullah yama la dhilla illa dhillu. Ada tujuh orang, kata Rasulullah, yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tujuh orang itu? Yang pertama, imam yang adil. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang paling terakhir siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan orang yang berinfak lalu ia sembunyikan infaknya sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang ia infakkan oleh tangan kanannya. Bayangkan, saking tersembunyinya. Iya. Ternyata Pak, sedekah yang sifatnya rahasia itu menyebabkan pelakunya akan diberikan naungan pada hari kiamat. Disebutkan juga dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, ya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Wasadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Ternyata sedekah yang sifatnya rahasia itu memadamkan kemurkaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Kalau ada orang bertanya, apa rahasianya kita disyariatkan sedekah secara rahasia? Bukan terang-terangan di depan orang. Kata beliau, likauni ab'ad minar riya'i was sum'ah. Yang pertama, supaya lebih jauh dari riya' dan sum'ah. Sebab kalau kita sedekah depan orang, enggak aman dari yang namanya apa? Riya. Iya. Dan kita juga jangan enggak boleh pede, ah insyaallah saya ikhlas, saya enggak bakalan kena riya kok. Ya kita katakan masya Allah, para sahabat saja takut, bahkan Rasulullah saja juga sangat khawatir terhadap umatnya dengan yang namanya riya ini. Sampai kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian itu apa? Syirik kecil. Apa itu? Riya. Ya. Tapi kalau kita rahasiakan, aman. Aman dari apa? Riya, ingin dipuji orang. Aman dari sum'ah, ingin didengar orang. Cuman yang musibah itu Pak, dia sudah sodakoh rahasia, besoknya ngomong-ngomong ke orang. Ya apa manfaatnya kalau begitu rahasia? Iya. Nah ini yang pertama, kenapa kita ini disyariatkan sodakohnya rahasia? Yaitu supaya lebih jauh dari riya dan lebih ikhlas. Yang kedua, kenapa kita disyariatkan untuk rahasia dalam bersodakoh? Wa fil idhari idlalun lil faqir. Sebab kalau kita memberikannya kepada orang fakir secara terang-terangan di depan orang, ini namanya Pak, merendahkan status dia. Ya. Kalau kita kasih fakir miskin di depan orang-orang, otomatis dia akan apa? Rendah di depan masyarakat, pasti itu. Iya. Maka supaya status dia tidak rendah di depan masyarakat, kita jaga juga harkat dia, martabat dia. Ya udah, kita berikan, bahkan kalau bisa, ya, orang yang dikasih sedekah itu enggak tahu dari siapa. Tahu-tahu ya, di depan rumahnya ada duit aja segepok. Enggak tahu dari mana ini. Allahu a'lam. Soleh biasanya. Ya. Beda kalau misalnya orangnya tahu siapa yang ngasih duit, besok-besok kalau ketemu enggak enak kan? Aduh Pak, makasih Pak ya. Allah, masyaallah. Kita juga kalau ketemu sama dia kayak gimana gitu kan. Tapi kalau dianya yang kita kasih sedekah enggak tahu juga siapa yang ngasih, kita juga aman. Hati juga lebih terjaga, hati dia juga sama kita lebih terjaga. Makanya subhanallah ya akhul Islam, ya. Sedekah itu sangat dianjurkan secara rahasia. Boleh ya, secara terang-terangan kalau memang tujuannya supaya orang-orang apa namanya? Termotivasi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kedatangan orang-orang fuqara dari ya suatu kabilah Mudhar. Ketika melihat orang-orang tersebut, wajah Rasulullah berubah, iba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah selesai salat bersabda, tasaddaqa rajulun bidinarihi, tasaddaqa rajulun bidirhamihi, tasaddaqa rajulun bikhamisatihi. Hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan makanannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Ansar membawa makanan dan disimpan di depan Rasulullah. Melihat itu para sahabat berlomba-lomba, yang satu bawa makanan, yang satu bawa pakaian, sehingga ada dua tumpukan besar makanan dan pakaian. Fatahallala wajhu Rasulillah, maka wajah Rasulullah pun menjadi berseri-seri melihatnya. Lalu Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai amalan yang baik, yang sunnah yang baik, lalu diikuti oleh orang-orang, maka ia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikitpun juga. Nah, kalau memang tujuannya untuk itu silahkan. Iya. Tapi benar-benar kalau seperti itu kita harus benar-benar ekstra Pak, menjaga keikhlasan itu luar biasa. Al-wazifatu tsalitsah, tugas yang ketiga bagi orang yang mengeluarkan zakat, alla yufsidaha bil manni wal adha. Jangan sampai ia rusak sedekah atau zakatnya itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Wadhalika annal insan idza ra'a nafsahu muhsinan ilal faqir mun'iman bil i'ta rubbama hasala minhu dhalik walau haqqaqa an-nadhar la ra'a al-faqiru muhsinan ilayhi biqabuli haqqillahi alladhi huwa tahratun lah. Karena seorang manusia, kata beliau, kalau dia melihat dirinya sudah berbuat baik kepada orang lain, kepada seorang fakir misalnya, dengan memberikan kenikmatan kepada dia, ya, terkadang terlebih ya kalau si fakirnya itu lagi nyebelin gitu sama kita gitu, kita suka ngungkit pemberian kita sama dia. Saya ini udah ngasih kamu segini-segini, kok kamu begitu sih sikapnya? Nah kan, ya, mulai kita mengingatkan kenikmatan ataupun pemberian yang pernah kita berikan kepada dia. Padahal Pak, kalau dia ingat-ingat yang sudah ia berikan kepada fakir itu, dia sudah dapat pahala selesai. Kalau dia ungkit-ungkit, apa yang terjadi coba? Pahalanya habis. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti. Tuh lihat, ternyata ayat ini menunjukkan kalau kita mengungkit ya pemberian yang kita berikan kepada seseorang, batal amalannya, selesai, nggak ada manfaatnya lagi, pahalanya habis. Terkadang seorang suami ngungkit-ngungkit pemberiannya sama istri, saya udah capek cari nafkah buat kamu, ternyata kamu sikapnya begini dan begitu. Ya Allah, capek kamu itu sudah dapat pahala selesai, enggak usah ngungkit-ngungkit ke istri napa. Ya, habis istri saya nyebelin. Ya, kan ada cara lain. Kenapa harus dengan mengungkit? Ada cara lain kok untuk menasihati? Sebab kalau kamu mengungkit, kasihan kamu ya malahnya. Kenapa? Ketika kamu mengungkit, jasa kamu sama istri batal, selesai. Pahalanya habis. Capek-capek saya cari nafkah buat kamu, ternyata kamu begitu. Iya benar, kamu udah capek, udah gitu gak dapat pahala lagi. Mikir. Kadang orang tua mengungkit jasanya sama anak, nak, bapak udah capek ngasih rezeki sama kamu nih nak, udah capek pak, gak usah pak. Ya, ngungkit-ngungkit capeknya bapak buat ngasih anak, gak usah, itu sudah Allah kasih pahala sama bapak, kenapa bapak batalkan amalan bapak sendiri? Gak bagus. Ya, ya, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang mengungkit pemberiannya itu termasuk dosa besar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Bayangkan. Siapa tiga orang ini? Yang pertama al-musbil, orang yang musbil, yang pakai pakaian melebihi mata kaki. Yang kedua al-mannan lima a'ta, yang mengungkit-ungkit pemberian dia. Yang ketiga al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dosa. Bayangkan, Pak. Ini orang yang mengungkit pemberian diancam oleh Allah dengan Rasulullah mengancam dengan empat perkara. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Ini dosa kecil apa dosa besar? Gak mungkin dosa kecil, dosa besar itu. Ikhwata Islam azan ya Allah. Nah ini kewajiban orang yang sedekah, orang yang zakat, hati-hati. Jangan sampai mengungkit-ungkit pemberian dia kepada siapa? Ya, orang yang sudah ia beri, jangan sekali-kali. Ya. Al-wadhifatu rabi'ah. Tugas yang keempat. Tugas yang keempat bagi orang yang mengeluarkan zakat, orang yang sedekah. Apa tugas yang keempat? An yastasghiral atiyah. Hendaklah ia memandang sedikit pemberian itu. Jangan sekali-kali memandang banyak. Ada orang ya, sedekahnya dihitung-hitung sama dia, Pak. Kemarin saya sedekah 100 ribu, sekarang udah 200 ribu. Ya udah banyak lah itu. Ini bahaya loh, Pak. Iya, jangan sekali-kali kita menganggap banyak sedekah kita. Sebab kita tidak tahu. Ya, pertama kita tidak tahu mana sedekah yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harusnya kita ingat dong, Allah aja ngasih kepada kita enggak pernah ngitung apa namanya? Yang ngitung-ngitung ke kita, kenapa kita harus ngitung-ngitung? Pemberian Allah kepada kita luar biasa banyak sekali. Fa innal musta'zim lil fi'li mu'jabun bih, sebab kata beliau, orang yang memandang sedekahnya sudah banyak biasanya terkena penyakit ujub. Iya. Ujub dia, wah saya sudah sedekah 1 miliar. Banyak nah amalan saya nih. Iya. Bahkan terkadang karena ia merasa amalnya sudah banyak, Pak, akhirnya apa? Menganggap remeh maksiat. Sedekah saya udah banyak, nggak apa-apalah, sekali-kali maksiat lah, masih seimbang lah, masih bisa diampuni sama dosa saya, sama sedekah saya. Iya. Waqad qil la yatimul ma'rufu illa bisalas, dan dikatakan bahwa perbuatan yang ma'ruf tidak sempurna kecuali dengan tiga perkara. Ini perkataan Ja'far bin Muhammad. Ya, tapi di sini beliau tidak menyebutkannya. La yatimul ma'ruf illa bisalas. Tidak sempurna perbuatan yang ma'ruf kecuali dengan tiga. Yang pertama apa? Bitasgirihi, menganggapnya sedikit. Yang kedua apa? Wata'jilihi, mempercepat, jangan menunda-nunda. Yang ketiga apa? Wasitrihi, menutupi, jangan berbicara ke orang-orang. Ya, perhatikan tiga perkara ini. Siapapun kita yang melakukan perbuatan yang ma'ruf, kata beliau, perbuatan yang ma'ruf itu tidak sempurna kecuali dengan tiga perkara tadi. Yang pertama apa tadi? Menganggapnya sedikit, gak banyak. Sebanyak apapun antum sholat sunnah, jangan menganggap banyak. Sebanyak apapun antum ya puasa sunnah, jangan menganggap banyak. Sebanyak apapun amalan soleh kamu, jangan menganggap banyak. Sebanyak apapun ilmu kamu, jangan menganggap banyak. Hati-hati. Sebab kalau kita sudah merasa diri kita banyak, biasanya kena penyakit ujub. Ah, saya udah tahajud tiap malam, udah baca Quran tiap hari satu juz, sholat duha gak pernah tinggal, Senin Kemis, wah Masya Allah banyak lah amalan saya nih ya. Pas ngelihat temennya yang gak pernah puasa, ah hebatan saya kalau begitu. Nah mulai itu ya, kena penyakit ujub itu Pak. Sebab kalau kita sudah merasa lebih hebat dari orang lain, nah ini ujub namanya. Syekh Utsaimin mengatakan apa? Al-ujubu muhbitun lil amal. Penyakit ujub pun bisa membatalkan amal. Repot. Iya, makanya hal-hal yang bisa membatalkan amal ternyata banyak, Pak. Di saat kita beramal yang bisa membatalkannya apa? Riya. Setelah selesai beramal yang bisa membatalkannya apa? Ujub. Iya. Maka jangan merasa Pak banyak ya. Jangan merasa karena saya udah berjenggot panjang di atas mata kaki, saya udah 10 tahun ngaji. Pas ngelihat yang baru ngaji, ah itu junior saya. Saya lebih senior dari dia. Ini namanya merasa apa? Lebih. Kenapa? Karena kita melihat banyak. Kita merasa lebih senior dari dia. Kalau kita merasa lebih senior, lebih banyak ilmunya dan yang lainnya, ini pertanda kena penyakit ujub. Ya. Emang kamu sudah yakin kamu yang udah lama lebih baik di sisi Allah dari orang yang baru ngaji? Tahu dari mana? Emang Jibril mana yang datang ke kamu memberitahu, kamu tuh lebih hebat loh dari dia? Ya. Nah itu, jadi jangan anggap besar amalan kita, Pak. Yang kedua apa tadi? Menyegerakan, jangan menunda-nunda. Ingat, sekarang kita ada kesempatan, segera lakukan. Jangan berkata besok masih ada waktu, besok masih ada waktu. Sebab kalau hari ini kita menunda, besok pasti menunda lagi, Pak. Ya. Yang ketiga apa? Wasitri, menutupinya. Gak usah cerita-cerita ke orang. Gak usah kita ya memperlihatkannya kepada orang lain. Cukuplah, hanya Allah yang tahu saja. Orang gak butuh kok. Ngapain sih saya harus laporan ke orang pakai update status segala ya. Orang mau tahu gak tahu, mereka gak bisa ngasih pahala kok sama saya. Kalau mereka memuji saya, pujian mereka malah bisa merusak keikhlasan saya. Buat apa? Nah ini akhlak Islam. Jadi ini tugas yang keempat nih buat orang yang bersedekah. Apa itu? Jangan memandang banyak sedekahmu. Al-wazifatul khamisah. Tugas yang kelima, An yantaqiya min malihi ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaihi. Hendaklah ia pilih harta yang hendak ia keluarkan itu yang paling halal, yang paling bagus, dan yang paling ia sukai. Amal hil, adapun yang paling halal. Fa inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Karena Allah ta'ala itu tayyib, dan Allah tidak akan menerima dari yang kecuali dari yang tayyib. Maka kalau kita berinfak dari harta haram, diterima enggak, Pak? Hah? Percuma. Ustaz, saya punya bunga bank, boleh enggak saya infakkan? Boleh. Dapat pahala enggak? Enggak. Loh, enggak dapat pahala? Iya. Kenapa? Karena bunga bank haram tidak, Pak? Haram. Sementara Rasulullah bersabda apa? Inna Allah ta'ala tayyib la yakbalu illa tayyiban. Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Sementara yang haram itu enggak tayyib. Ya. Wa ammal ajwad, adapun harta yang paling bagus. Allah Ta'ala berfirman, wala tatayammamul khabisa minhu tunfiqun. Surat Al-Baqarah ayat 267. Dan jangan kalian sekali-kali mengeluarkan zakat itu dari harta kalian yang buruk. Jangan. Ya. Wayam bagi an yulahadz fi dzalika amrain. Kata beliau, dalam perkara ini hendaklah diperhatikan dua. Ahaduhuma, yang pertama, haqqullah subhanahu wa ta'ala bita'zim lah, fa innahu ahaqqu man ukhtira lahu. Walau anna al-insan qaddama ila dayfihi ta'aman radian la aghara sadra. Harus diingat, ketika kita mengeluarkan harta kita untuk dizakatkan, ini dalam rangka melaksanakan hak Allah pada harta kita. Dan hak Allah itu harusnya lebih kita agungkan, Pak. Bayangkan kalau antum kedatangan tamu, lalu kemudian tamu antum sediakan makanan basi, kira-kira tamunya gimana? Kurang ajar nih orang. Kok disediakan makanan basi? Ini mah kecamanya ngusir gitu kan. Kalau kepada manusia aja manusia enggak suka, bagaimana untuk Allah Subhanahu wa taala diberikan harta yang paling buruk? Enggak bagus. Wathani hakku nafsi, yang kedua hak dirinya. Fa innal ladzi yuqaddimuhu wal ladzi yalqahu ghadan fil qiyamah. Karena harta yang ia keluarkan itu adalah untuk keuntungan dirinya, bukan untuk siapa-siapa kok. Pahalanya buat siapa? Pahalanya buat dirinya sendiri. Seharusnya dia mikir dong, karena ini untuk keuntungan saya, harusnya saya cari untung yang paling besar. Ya. Bagaimana saya supaya mendapatkan pahala yang paling besar dalam sedekah saya, dalam zakat saya. Nah ini, jadi yang kedua, hendaknya uang zakat apa harta zakat itu yang bagus, jangan yang apa, jangan yang jelek. Bahkan yang paling besar pahalanya yang paling bagus. Ya. Wa amma ahabbuhu ilaih, yang ketiga yaitu yang paling ia cintai. Nah ini yang paling berat nih. Paling berat itu, Pak, mensodakohkan harta yang paling kita cintai, itu paling berat sudah. Ya, faliqaulih ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada albir. Albir itu kebaikan. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Ketika turun ayat ini, Pak, ada seorang sahabat yang bernama Hamdalah datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, telah diturunkan ayat ini. Tidak, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sungguh ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai itu Buraiha yang ada di depan masjid, tanah, ya, tanah taman milik dia, dan Rasulullah sangat suka di situ karena airnya yang segar. Ya Rasulullah, saksikan bahwa aku infakkan di jalan Allah, silakan engkau bagikan. Kata Rasulullah, bakhin. Zaka malun rabih, itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Ara an tuqassimahu baina aqaribik. Aku berpendapat lebih baik, ya, kata Rasulullah, kamu bagi-bagikan kepada karib kerabatmu saja. Karena bersedekah untuk karib kerabat lebih utama tentunya. Ya. Lihat, Pak. Sahabat ini masya Allah semangat sekali ini. Ketika turun ayat tersebut, langsung datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai itu taman yang ada depan masjid, ya Rasulullah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza ishtadda hubbuhu li syai'in min mali qarrabahu lillahi azza wa jall. Ibnu Umar kalau sangat cinta kepada suatu harta, langsung disedekahkan. Masya Allah. Kita susah banget, Pak. Coba kamu, kita lihat harta yang paling dicintai yang mana nih? Wah, ternyata mobil BMW saya ini. Mau dikeluarin, mikir-mikir 20 kali gitu kan. Iya. Waruya annahu nazala al-juhfa wa huwa syakin faqala inni la ashtahi hitanan fatamasu lahu falam yajidu illa hutan فأخذت امرأته فصعنته ثم قربته إلي فأتى مسكين فقال ابن عمر رضي الله عنه خذه فقال له أهل سبحان الله قد عنيتنا ومعنا زاد نعطي ya. Kata disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abdullah bin Umar pernah singgah di sebuah tempat namanya Juffah dalam keadaan beliau sedang sakit. Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada istrinya, aku pengen makan ikan. Dicari, ya, akhirnya dapat juga ikan. Lalu istrinya memasaknya. Setelah selesai masak, dikasihnya kepada Ibnu Umar. Ketika dia memakan ikan itu, datang orang miskin minta. Akhirnya Ibnu Umar berkata, ini ambil aja ikannya. Maka ngambek istrinya. Subhanallah, kami udah capek nyariin ikan, udah capek masakin. Tiba-tiba kamu kasih begitu aja. Masya Allah. Kata Ibnu Umar apa? Ya, apa kata beliau? Inna Abdullah yuhibbu. Abdullah mencintainya. Mencintai makanan itu. Dan dia ingin mendapat pahala yang lebih besar, dikasihnya ke fakir miskin. Subhanallah. Ini berat banget nih Pak. Menginfakkan sesuatu yang paling dicinta, ini paling berat. Coba deh kalau antum mau kirim baju bekas ke mana? Ke tempat musibah. Yang antum pilih baju yang mana Pak? Hah? Mungkin gak ngambil yang paling bagus nih. Yang paling bagus-bagus nih dikirimin sama saya, yang jelek-jelek biar buat saya aja. Kayaknya susah itu kayak gitu tuh. Biasanya nyarinya yang udah 2 tahun, 3 tahun ini udah enggak kepake nih, pakai kirimin aja gitu ya. Bukannya enggak boleh ya dapat pahala sih, cuman kalau kita ambil yang baru-baru semua, ini baru beli kemarin, baru beli kemarin. Ah udah ini ajalah yang diimpakin, Masya Allah. Mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Masya Allah, mantep antum. Iya. Luar biasa. Al-wazifatu sadisa. Kemudian tugas yang keenam. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang berzakat atau bersedekah? An yatluba li sadaqatihi man tazku bihi wa hum khususun min umumil asnafi thamaniyah. Walahum sifat. Hendaknya ketika dia hendak memberikan sedekah kepada mustahiknya, orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut, hendaknya dia betul-betul coba mencari ya sifat-sifat orang yang lebih ia dahulukan untuk diberikan sedekahnya itu. Ya. Walau sifat, dan hendaknya mereka punya sifat-sifat berikut ini. Al-ula at-taqwa, taqwa. Fal yakhussu bisadaqatil muttaqin. Upayakan, Mbak, yang kita dahulukan untuk kita kasih sedekah itu orang yang bertakwa. Orang yang miskin dan bertakwa. Dia menjaga sholatnya, ya Masya Allah, takut kepada Allah, tapi dia miskin. Nah ini dulu yang kita dahulukan Pak. Fa'innahu jaridu biha himamuhum ilallah ta'ala. Sebab kalau kita kasih sedekah, harta kita manfaat buat ibadah dia. Orang yang bertakwa, dia gunakan hartanya untuk apa? Untuk di jalan Allah, untuk ibadah kepada Allah. Masya Allah manfaat, alhamdulillah. Waqad kana Amir ibn Abdullah ibn Zubair yatakhayyar al-ibad wa hum sujud fayatihim bisurrah fiha ad-danarin wa ad-darahim fayadu'uha 'inda ni'alihim bihaitsu yahissuna biha wa la yash'uruna bimakanihi. Adalah Amir ibn Abdullah ibn Zubair melihat hamba-hamba Allah ya dalam keadaan mereka sedang sujud, sedang sholat, dilihat mana yang paling bertakwa. Lalu kemudian dia kenali sendal-sendalnya, disimpan di sendalnya itu duit-duit buat mereka. Iya. Dalam keadaan mereka nggak tahu siapa yang ngasihnya. Setelah selesai sholat, tahu ada duit aja. Iya. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa yakum. Faqila lahu ma yamna'uk an tursil biha ilaihim. Lalu ditanya Amir bin Abdullah ini, kenapa kamu lakukan itu? Kan kamu bisa untuk mengirimnya kepada mereka. Kata beliau, akroh an yatama'ar wajhu ahadihim idza nadhara ila rasuli. Saya tidak suka kalau mereka tahu ternyata yang mengirimnya aku. Baru melihat utusannya aja mereka terkadang enggak mau. Karena biasanya orang yang bertakwa itu, Pak, betul-betul dia tidak ingin mengambil apa? Ya, sedekah, dia berusaha sendiri. Maka beliau lakukan itu, ya akhul Islam. Makanya Rasulullah bersabda apa? La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Usahakan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Masya Allah. Hasaniyah, sifat yang kedua, orang yang kita mau kasih sedekah itu yang kedua apa? Al-ilm, dia seorang alim. Fakir dia, Masya Allah. Tapi dia alim orangnya, Pak. Dia hafiz Quran. Dia, Masya Allah, banyak pengetahuannya. Ya. Fa'inna fi'ta'il alim i'ana alal ilmi wa nasyriddin. Wadhalika litaqwiyatan li syari'ah. Karena orang yang memberikan sedekahnya kepada orang yang alim, itu membantu dia untuk menyebarkan ilmu dan agama. Dan itu bisa menguatkan syariat, Masya Allah. Maka kita lihat ini, Masya Allah. Ada penuntut-penuntut ilmu yang susah hidupnya, miskin, tapi dia rajin menuntut ilmu. Dia alim, Masya Allah. Nah, ini orang kita dahulukan dulu, Pak. Kita kasih dia uang. Bahkan kalau ada penuntut ilmu yang sedang cari duit buat menuntut ilmu, saya butuh uang, ada enggak ya yang bisa mensponsori saya untuk menuntut ilmu? Ah, bismillah, Pak. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi Allah berkahi harta kita gara-gara itu. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya saudara. Kerjaannya nuntut ilmu aja, ibadah aja. Sementara saya yang capek mencarikan rezeki buat dia, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La allaka turzaq bi. Barangkali kamu dikasih rezeki gara-gara dia. Ya, siapa tahu. Atsalitsa, sifat yang ketiga, an yakuna mimman yaral in'am minallahi wahda wa la yaltafit ilal asbab illa biqadri ma nudiba ilaihi min syukriha. Kita cari sifat yang ketiga ini, orang yang kita kasih itu adalah orang yang mensyukuri nikmat dari Allah dan dia sadari dari Allah, di mana ia tidak menyandarkan hatinya kepada yang memberi. Kadang ada sebagian orang fakir miskin, Pak, ketika kita kasih minta lagi karena dia tahu ternyata yang ngasihnya dia nih. Besok-besok minta lagi, akhirnya hatinya bersandar kepada orang tersebut, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka yang seperti ini bukannya tidak boleh, enggak apa-apa kita kasih. Iya. Ar-rabi'ah, sifat yang keempat, an yakuna sa'inan li faqri, satiran li hajati. Utamakan orang miskin yang dia itu enggak suka minta-minta, Pak. Yang berusaha untuk menjaga kehormatannya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu adniya'a minat ta'affuf. Untuk orang-orang fakir miskin yang mereka tidak mampu bepergian di muka bumi. Ya. Orang-orang mengira dia itu orang kaya karena dia tidak pernah meminta-minta, padahal dia fakir. Maka yang keginian nih kita dahulukan untuk kita bantu, dibandingkan orang yang menjadikan minta-minta sebagai kerjaannya, Pak. Kadang yang di jalan-jalan kerjaannya minta-minta, tapi ternyata di kampungnya rumahnya gedong dari hasil minta-minta. Na'udzubillah. Ya, walaupun tentunya kita juga ketika kita melihat orang fakir miskin enggak perlu diselidiki dulu. Kita selidiki dulu, ya, rumahnya di mana enggak perlu. Cukup kita melihat penampilannya dia susah, udah kasih. Kalau ternyata salah, kita dapat pahala di yang dosa. Ya. Al-khamisah, sifat yang kelima, yang hendaknya kita utamakan siapa yang kita kasih sedekah kita. An yakuna dha'ailah. Dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Ya. Au mahbusan li maradin au dain. Atau dia cacat sehingga dia enggak bisa cari nafkah, atau sakit, atau dia terlilit hutang. Fahada minal muhsarin, maka yang sepertinya orang-orang yang tertahan. Wa tasadduq alaihi itlaqun li hasrihi, maka kalau kita sedekah kepada dia, Pak, kita sudah membuka ikatan dia. As-sadisa, yang keenam sifat orang yang kita berikan sedekah siapa? An yakuna minal aqarib. Kita dahulukan karib kerabat yang punya hubungan rahim dengan kita. Karena ya, sedekah kepada karib kerabat itu pahalanya dua, Pak. Pahala yang pertama apa? Pahala sedekah. Pahala yang kedua menyambung silaturahim. Masya Allah. Ya, makanya aneh kalau ada sebagian ikhwan atau sebagian orang, kalau sama orang royal dia, masya Allah, kasih banyak duit, tapi sama saudaranya pelitnya minta ampun. Ini salah besar. Seharusnya kita lebih dermawan sama saudara daripada kepada orang lain. Ya. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan tentang adab orang yang mengambil zakat, memungut zakat yang disebut dengan amil. Ya. Namun saya lewat aja karena yang namanya amil di zaman sekarang ya sulit ya, karena di zaman dulu itu amil itu orang-orang yang ditugaskan oleh negara untuk mengambil zakat suatu kaum. Jadi kita langsung ke faslun fi shadaqati tatawwu wa fadluha wa adabuha. Sedekah sunnah serta keutamaannya serta adab-adabnya. Ini sedekah sunnah. Apa bedanya sedekah wajib dengan sedekah sunnah? Kalau sedekah wajib itu zakat. Kalau sedekah sunnah itu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentuan harus berapanya. Kata beliau, fa amma fadailus sadaqah fa hiya katsiratun masyhurah. Adapun keistimewaan-keistimewaan sedekah, maka itu banyak sekali masyhur, kata beliau. Minha di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Faqalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilai. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, pasti semua kami akan lebih mencintai hartanya sendiri dong daripada harta apa? Warisnya. Qala fa inna malahu ma qaddam wa mala warithihi ma akhar. Ketahuilah, kata beliau, harta dia itu hakikatnya yang sudah dia infakkan. Adapun harta untuk ahli warisnya itu yang dia belum infakkan. Jadi kalau kita belum infakkan harta kita, ya, bisa jadi akan menjadi hak ahli waris. Apa berarti maksudnya Ustaz kita enggak perlu meninggalkan harta buat ahli waris kita? Bukan itu maksudnya, Pak. Maksud hadis ini adalah kita berusaha untuk bergegas dalam masalah apa? Sedekah. Ya. Adapun kemudian ya, kemudian kita meninggal dalam keadaan meninggalkan harta yang banyak, bagus justru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innaka antadhara warathataka agniya. Ya. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya. Itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia. Namun yang harus diingat, Pak, tidak ada sejarahnya orang yang sedekah itu bangkrut gara-gara sedekah. Ada tidak sejarahnya orang yang bangkrut gara-gara apa? Sedekah. Enggak ada. Bahkan Abu Bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya, bayangkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Umar suatu hari berkata, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Maka Umar mengambil separuh hartanya untuk diinfakkan. Datanglah ke Rasulullah dan berkata, hai Rasulullah, ini separuh hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Umar sudah yakin hari ini Abu Bakar kalah. Tak lama kemudian Abu Bakar datang dan berkata, hai Rasulullah, ini seluruh hartaku. Apa kata Rasulullah, hai Abu Bakar, lalu bagaimana untuk istri dan anak-anakmu? Apa yang kamu tinggalkan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tinggalkan mereka untuk Allah dan Rasulnya aja. Aku yakin sama Allah. Tapi setelah itu apa Abu Bakar jadi miskin? Enggak, berkah lagi, masya Allah. Beliau berdagang, berdagang, kaya raya beliau. Uthman bin Affan, Pak. Ya, ketika dalam sebuah peperangan yang sangat Rasulullah butuh, ya, bersedekah. Apa yang terjadi? Uthman bin Affan bersedekah dengan 1000 ekor unta. Bayangkan. Satu untanya berapa ribu rial, coba. Iya. Hitung aja, masya Allah. Apa setelah itu Uthman jadi bangkrut? Kaya raya, Pak. Bahkan harta Uthman sampai detik ini masih ada. Di Saudi itu ada sebuah perkebunan kurma ratusan ribu hektar. Itu ternyata atas nama Uthman bin Affan. Dan di setiap tahunnya itu, kurma itu dibagi-bagikan ke seluruh dunia. Termasuk antum-antum semua kebagian, insya Allah itu. Pernah makan itu. Bayangkan ya, Islam. Ya. Hafiz sahihain min riwayat Abi Hurairah. Dalam sahihain dari riwayat Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yamini thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwa hatta takuna mithla al-jabal. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seseorang bersedekah dengan sebesar sebutir kurma. Sebutir kurma, bayangkan. Dari usaha yang halal, kecuali Allah akan terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembang biakannya sampai menjadi sebesar gunung. Masya Allah. Coba, antum, kalau kita sedekah dengan sebutir kurma, anda enggak fakir miskin yang mau terima di zaman sekarang, Pak? Ada di jalan-jalan, kalau ada yang minta-minta, antum kasih sebutir kurma. Ini Pak, satu kurma buat antum. Masya Allah. Ya. Ternyata sebutir kurma dari usaha yang halal dan penuh keikhlasan diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, lalu Allah kembangbiakan sehingga menjadi sebesar gunung, bayangkan, Pak. Ya. Ini kalau dalam ilmu perbisnisan nguntungin enggak, Pak? Hah? Istilahnya kita modalnya cuma 10.000, untungnya 100 juta. Mana ada bisnis kayak gitu? Tapi sedekah bisa. Sebutir kurma bisa menjadi sebesar gunung. Lah, subhanallah. Makanya subhanallah ya akhul Islam azan ya Allah. Ya. Jangan kita menganggap remeh sedekah sekecil apapun ya. Antum bisa sedekahnya cuma 100 perak, alhamdulillah. Antum bisanya sedekah bisa 1000 perak, alhamdulillah. Allah tidak melihat dari sisi kuantitas, tapi Allah melihat kepada apa? Kualitas. Sebagaimana dalam hadis yang pernah saya sampaikan juga, kata Rasul, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang bersedekah 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang bersedekah 100 ribu dirham. Bayangkan. Para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa? Mana bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bisa. Ada orang yang punya harta melimpah ruah, diambil 100 ribu diinfakkan. Sementara yang satu lagi hartanya cuma 2 dirham. Dia ambil 1 dirham diinfakkan. Bayangkan kalau antum punya tabungan ya 10 miliar di tabungan antum, kira-kira berinfak 10 juta kecil enggak? Kecil, merem. Duit antum masih 9M,99999 sekian. Sekecil, masih banyak. tapi antum di akhir bulan duit tinggal 100 ribu, mau infak 50 ribu, mikir gak pak? Mikir 20 kali. Di situ berat. Ternyata antum kalahkan kekikiran antum, diinfakan juga. Allah tidak melihat dari sisi kuantitasnya, tapi perjuangan antum dalam memerangi kekikiran jiwa. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, inna sadaqat la tufi ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang rahasia itu memadamkan kemurkaan Allah. Ya. Yang jelas sedekah ya akhi itu bisa menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Suatu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan para wanita. Apa kata Rasulullah? Tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni uritun nar, karena aku diperlihatkan api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Yakfurna, mereka kafir. Ya, kafir kepada suami. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan wanita banyak masuk neraka, Rasulullah menyuruh para wanita banyak sedekah. Karena sedekah itulah yang bisa menggugurkan dosa-dosa dia dan menyelamatkan ia dari api neraka. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa amma adabuha, adapun adab-adab bersedekah, kata beliau. Fanahu ma taqaddama fi zakah, maka itu sama dengan yang sudah kita sebutkan di bab zakat tadi. Wakhtalafu ayyuma afdal lil faqir an ya'khudha min az-zakah aw min as-shadaqah. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama, orang fakir miskin itu yang lebih utama ngambil dari zakat atau ngambil dari sedekah. Ya. Yeah. Sebagian mengatakan dari zakat lebih utama, sebagian mengatakan dari sedekah lebih utama. Wa amma afdalu sedekah, adapun tentang sedekah yang paling utama seperti apa? Ingat Pak, kita di dalam beramal itu jangan ngasal. Yang penting saya sedekah. Jangan begitu pikiran kita. Kita dalam beramal itu mikirnya apa? Apa sih amalan yang paling utama. Kalau kita mau sedekah nih, yang kita pikirkan pertama apa? Sedekah yang paling utama apa ya? Kalau antum mau sholat nih, sholat sunnah yang paling utama kayak gimana ya? Nah, itu yang kita pikirkan, Mbak. Bukan yang kita pikirkan, yang penting saya sedekah, yang penting saya sholat, selesai. Saya mau puasa, ya, saum apa yang paling utama? Ini yang kita pikirkan. Itu kenapa? Karena ini butuh kepada kefakihan dan ilmu ya akhwat Islam. Makanya kenapa para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa sih ya Rasulullah amal yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab amal yang paling utama itu begini dan begini. Ya. Kenapa ya akhi? Karena amal itu semakin paling utama semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suila Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW ditanya, Ayyu sadaqati afdal? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Apa kata Rasulullah? Anta saddaq wa anta sahihun syahih, takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Ya. Yaitu kamu sedekah dalam keadaan kamu sehat dan pelit, dan di saat kamu sedang takut kefakiran. Maksudnya gimana? Usaha antum lagi kolep. Kalau usaha lagi kolep, takut kefakiran gak pak? Takut kefakiran. Di saat itu sedekah berat gak pak? Banget. Iya. Kalau ada fakir miskin datang minta-minta, saya juga lagi susah, kamu minta-minta lagi. Padahal dia masih punya kelebihan misalnya. Justru di saat itulah kata Rasulullah SAW, sedekah menjadi apa? Menjadi paling utama, saudaraku sekalian. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya akhul Islam, ya. Memang kalau ngomong mah gampang, Pak. Benar. Yang susah itu mempraktekannya. Bahkan saya juga pernah membawakan sebuah kisah ya, tentang kisah sepotong roti yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Ya, ada seorang laki-laki di zaman dahulu yang ia sudah beribadah 60 tahun lamanya, Pak. Rupanya digoda sama pelacur, tergoda, akhirnya berzina 6 hari. Setelah berzina 6 hari dia sadar, dia malu, dia lari dan pergi. Akhirnya kemudian ia singgah di sebuah masjid dalam keadaan ia kelaparan, lapar sekali. Lalu ada orang yang bawa roti. Diberinya roti itu kepada orang tersebut dalam keadaan dia lapar sekali. Ketika dia mau makan roti itu, dia melihat di pinggir masjid ada orang, dua orang lapar juga, kasihan. Dia mikir pasti dia kelaparan seperti saya kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ya, dipotongnya roti tersebut. Ini ada yang zolim nih. Mobil ngalangi pintu rumah orang. Zolim nih, gak benar nih. Yang punya rumah mau keluar, plat nomornya D1780 Range Rover. Siapa yang punya itu? Zolim nih, gak benar nih. Ya, dosa lo ngalangin apa hak orang, gak boleh. Kata Rasulullah, az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat tuh. Hanya karena tujuannya ngaji tapi berbuat zalim, pulang-pulang seri itu pahalanya. Dapat pahala, dapat dosa. Hati-hati. Sekali lagi, yang punya mobil ini Range Rover D1780 tolong diangkat. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi, Pak? Kisah roti. Nah, orang ini ya, si ahli ibadah ini dikasihlah roti dalam keadaan dia lapar. Ketika dia mau makan, dia melihat di pojok masjid ada dua orang kelaparan juga. Lalu dia berpikir, pasti orang ini kelaparan seperti saya kelaparan. Dipotongnya roti tersebut, diberikan kedua-duanya. Sementara dia sendiri enggak makan. Maka Allah kagum kepada orang ini dan berfirman kepada malaikatnya, "Hai malaikatku, coba timbang amalan dia 60 tahun dengan 6 hari zina." Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina, Pak. Lalu Allah berfirman lagi, "Coba timbang 6 hari zina dengan 2 potong roti itu." Ditimbang ternyata jauh lebih berat 2 potong roti. Masya Allah. Cuma masalahnya berat, Pak. Kita lagi lapar. Ya. Kalau kita sih enak argui juga lapar. Ngapain lu? Ya. Mana mau berbagi. Tapi subhanallah, orang ini lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kata para ulama, ini tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Kedermawanan yang paling tinggi, yang luar biasa. Ya. Ikhwatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Kita masuk sekarang, kata beliau, kepada Kitabus Saum. Kitab puas saum, Wa asraruhu, dan rahasia-rahasia saum. Ya. Yeah. Mudah-mudahan kita bisa dapat Ramadan, Mbak. Sekarang bulan apa nih? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, sekitar 3 bulan setengah lagi. Ya. Bulan Ramadan akan segera datang. I'lam anna fi shaumi khasisah laysat fi ghairihi. Ketahuilah, kata beliau, dalam saum itu ada keistimewaan yang tidak terdapat pada ibadah yang lainnya. Wa hiya idhafatu ila Allah. Yaitu di mana ibadah ini, Pak, langsung Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri. Iya. Sebutkan dalam hadis, kullu al-amal ibni Adam lahu. Setiap anak Adam amalannya untuk dirinya sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Kecuali saum, fa innahu li. Sesungguhnya ibadah saum itu untuk diriku, kata Allah. Subhanallah. Iya. Ternyata semua ibadah itu untuk dirinya sendiri. Sementara saum itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini keistimewaan yang luar biasa ya, akhwat Islam. Iya. Wa kafa bihadhil idhofah syarafan. Maka cukuplah ya dengan kemuliaan tadi sebagai sebuah keistimewaan. Iya. Wa innama fuddila shaum li ma'nayain. Dan shaum itu, Pak, diberikan keistimewaan karena ada dua makna, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, Pak, annahu sirrun wa amalun batinun la yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Karena shaum itu amalan rahasia, amalan batin, enggak bisa dilihat oleh mata manusia, sehingga tidak mungkin dimasuki riya. Ya. Kita, antum tahu dari mana si fulan lagi puasa apa enggak? Enggak ketahuan kan? Iya. Makanya dia ibadah yang rahasia, enggak ada orang yang tahu. Atsani annahu qahrun li aduwillah. Bahwa saum itu senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan musuh Allah, itu setan. Li'anna wasilatal adu asyahawat. Karena wasilah yang paling besar, Pak, yang digunakan oleh setan diantaranya, Pak, syahwat. Wa innama taqwa syahwat bil aqli wasyurb. Syahwat itu menjadi kuat di saat kita makan dan minum. Wa madamat ardu syahwati mukhsabbah. Ya. Fasyayatin yataraddaduna ila dzalikal mar'a. Selama ladang syahwat itu subur, gembur, setan pasti senang. Ya, bolak-balik itu ke ladang tersebut. Wa bitarki syahawat tadhiku alaihimul masalik. Tapi dengan cara kita mempersempit syahwat, maka pada waktu itu jalan setan pun menjadi apa? Ya, menjadi terkunci, disempitkan itu. Makanya Rasulullah SAW menyuruh para pemuda yang belum nikah alias jomblo, ya, untuk banyak-banyak saum, Pak. Kata Rasulullah, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, segera nikah, kata Rasulullah. Karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa saum, saum. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi perisai buat dia dari syahwat. Iya. Makanya subhanallah ya, ibadah saum itu ibadah yang paling sangat dianjurkan buat para jomblo. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ibadah yang paling utama buat jomblo apa? Saum. Kenapa? Karena itu lebih menahan syahwat dia. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah ya. Wa fis saum akhbar kathirah tadulu ala fadlih, wa hiya masyhurah. Adapun tentang keutamaan saum, banyak sekali. Dan itu masyhur, enggak perlu disebutkan. Faslun fi sunanis saum. Lalu beliau masuk kepada fasal tentang sunnah-sunnah saum. Apa sih yang disunahkan dalam saum? Kata beliau, yustahabbus sahur. Yang pertama, disunahkan sahur. Dan sahur itu masya Allah, Pak, ibadah enak. Pertama, orang yang sahur itu dapat sholawat dari malaikat, didoakan oleh malaikat dan dipuji oleh Allah. Rasulullah bersabda, inna Allah malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sahur. Masya Allah. Yang kedua, makanan sahur itu berkah, kata Rasulullah. Al-barakatu fi thalath, ya, keberkahan itu ada pada tiga diantaranya. Makanan sahur, aklatus sahur. Bayangkan. Yang ketiga, dengan sahur kita menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah, faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara saum kita dengan saum ahli kitab itu makan sahur. Makanya jangan malas makan sahur, Pak. Ya. Dan makan sahur yang paling utama apa? Kurma. Ya, Rasulullah SAW biasanya sahurnya pakai apa? Kurma. Sebetulnya kalau antum sahur pakai 7 butir kurma aja cukup, sampai pagi itu segar terus insyaallah. Iya. Kadang kan kita maunya sahurnya itu wah rame. Ada nasi, ada pecel, ada wah macam-macam. Iya. Habis sahur masih ada lagi yang kedua. Ya, sambil nunggu subuh nih, apa, minum susu, minum apa, habis semua. Ya. Masya Allah. Nah, tentu kita berusaha juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Kemudian wa ta'khiru, disunnahkan sahur itu diakhirkan. Disunnahkan sahur itu apa? Diakhirkan. Bukan di awal-awal, enggak kayak di kita, jam 1 udah sahur. Itu udah ramai masjid-masjid, sahur, sahur. Jam berapa? Jam 1. Bapak tahu enggak, Pak? Sahur itu dari kata sahar. Sahar itu dalam bahasa Arab artinya akhirul lail, akhir malam. Jadi kalau ada orang yang makan jam 1, jam 12 bukan sahur namanya, Pak. Makan malam. Ya. Sebutkan dalam hadis Anas adalah Zaid berkata, aku pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bangkit untuk salat subuh. Lalu kemudian Zaid ditanya, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan subuh? Kata Rasulullah, kata Zaid, sekitar membaca 50 ayat. Arti jarak antara sahurnya Rasulullah dengan subuh itu cuma 50 ayat. Kalau 50 ayat kita berapa? Ada yang pernah nyoba enggak 50 ayat berapa menit? Paling 15 menit. Paling lama ya setengah jam. Iya. Nah, itu. Dan makanya dari itu, Pak, di zaman sekarang terkadang yang bikin susah itu apa coba? Imsak. 10 menit sebelum subuh udah apa? Imsak. Pas imsak, enggak boleh makan lagi. Padahal tujuan imsak kan apa? Cuma kehati-hatian aja. Bukan artinya enggak boleh makan sama sekali. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hajar menganggap itu perkara yang bid'ah. Enggak ada di zaman Rasulullah imsak. Ya. Karena bertentangan dengan ayat. Allah tidak ada dalam ayat mengatakan makan dan minum sahurlah sampai imsak. Enggak ada ayatnya. Enggak ada. Allah mengatakan fakulu washrabu, makan dan minum sahurlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr, sampai menjadi jelas benang putih dengan benang hitam dari waktu fajar. Allah mengatakan sahur itu sampai fajar, bukan sampai imsak, Pak. Ada dalilnya sampai imsak. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang dia menganggap waktu sahur masih ada, lalu pas dia makan tahu-tahu kedengaran amin. Nah, amin apaan tuh? Ternyata udah subuh. Apa kata para ulama? Saumnya sahih. Saumnya apa? Sahih. Iya. Maka dari itulah ya akhul Islam. Jadi sebagian ulama mengatakan adanya imsak itu sebatas kehati-hatian, bukan artinya enggak boleh makan sama sekali. Ya, enggak masalah makan, minum sampai betul-betul jelas kepada kita apa? Ya, waktu fajar. Wa ta'jilul fitr, di antara adab atau sunnah saum apa? Bergegas berbuka. Ya. Sebatas matahari tenggelam udah segera kita berbuka. Matahari tenggelam. Tapi tenggelamnya bukan di balik gunung, Pak ya. Tenggelam dia, hilang. Kadang kan kita susah, Pak. Ini kok udah kayaknya udah maghrib, tapi kok enggak azan-azan ya. Ditungguin azan padahal muadzinnya makan dulu amat. Ya. Antumnya yang susah. Ya udah, pokoknya matahari sudah tenggelam selesai. Disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Daud, Pak. Suatu ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan. Kemudian matahari pun tenggelam sementara masih terang. Lalu Rasulullah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, qum fajdah lana." Hai Bilal, bangunlah dan sediakan makanan berbuka puasa buat kita. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, ini masih terang. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Sementara matahari sudah tenggelam." Kata Rasulullah, "Qum fajdah lana." Ayo sediakan segera. Maka segera Bilal pun menyediakan. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, barangkali kalau salah seorang dari kami ada yang naik ke untanya, masih bisa melihat sebagian matahari. Maksudnya masih kelihatan gitu sedikit. Iya, yang penting kita melihat di ufuk sana sudah tenggelam, tenggelam selesai. Iya. Nih, tapi kalau misalnya antum, kalau zaman sekarang kan susah, Pak, kalau apalagi kalau lagi mendung ya. Lagi mendung, waduh gimana ngelihat mataharinya? Ya udah, kita ngelihat jam aja waktu. Mimbab gula batil don, yang ngikutin dugaan yang paling kuat. Enggak masalah itu. Iya. Wa an yuftir 'ala tamar. Dan disunahkan berbuka puasa juga pakai rutab. Apa rutab? Kurma basah. Kurma basah. Ya. Dan tidak harus ganjil, Pak. Karena hadis yang menyebutkan tentang ganjil setahu saya dhaif. Ya. Ya udah antum makan aja rutab. Itu yang sunnah. Dan jangan sekali-kali antum ketika berbuka puasa itu langsung dihakan nuaya, Pak. Ini mau buka udah siap nih apa nih koloknya, kolang kalingnya, ini belum yang disembunyiin tadi siang. Ya. Pas azan blak blak blak blak blak blak blak, pas tarawih mulai ini imam lama amat ya, ya pantas aja buka puasanya begitu. Iya, makanya persiapkan untuk sholat tarawih. Jangan terlalu kenyang. Sebab kalau terlalu kenyang nanti tarawihnya kamu susah. Ya. Ini ahli Islam azan ya Allah wa ya. Wa yustahabbul jud fi Ramadan, dan di bulan Ramadan sangat dianjurkan kita lebih dermawan lagi. Lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadan. Wa fi'lul ma'ruf, melaksanakan perbuatan yang ma'ruf. Wa kathratu sadaqah, dan banyak sadaqah. Iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan siapa? Jibril. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan apa rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di bulan Ramadan. Di antara rahasianya, pertama, karena bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Sementara amalan soleh kalau bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya menjadi besar. Yang kedua, kita mengumpulkan dua sebab terhindar dari api neraka. Karena Rasulullah mengatakan saum itu apa? Perisai dari api neraka. Sedangkan sedekah itu pemadam. Sedekah itu apa? Pemadam. Nah, kalau antum punya pemadam tapi enggak punya perisai, atau punya perisai tidak punya pemadam, tapi kalau kita punya perisai dan pemadam, maka kekuatan yang dahsyat untuk memadamkan api neraka. Iya. Itu di antara rahasia kenapa Rasulullah SAW lebih banyak apa? Bersedekah, apa memberi makan terutama di bulan apa namanya Ramadan. Iya. Wa yustahabbu dirasatul Quran. Dan sangat disunnahkan di bulan Ramadan memperbanyak mempelajari Al-Qur'an. Karena ya, di bulan Ramadan tuh amalan yang paling utama apa? Baca Quran. Di bulan Ramadan amalan yang paling utama itu baca Quran. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan? Memperbanyak baca Quran atau mentadaburi baca Quran? Sebagian ulama lebih memilih memperbanyak. Kenapa? Sebab itu yang dilakukan oleh salafus soleh. Salafus soleh itu di bulan Ramadan ada yang khatam Quran sehari sekali. Iya. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi di hari-hari biasa beliau mengkhatam Quran setiap 7 hari. Tapi di bulan Ramadan setiap hari. Imam Syafi'i juga melakukan itu. Dan banyak salafus soleh melakukan itu. Di mana mereka di bulan Ramadan lebih meningkatkan bacaan Al-Qur'annya. Iya. Maka dari itulah subhanallah. Kalau antum punya target nih Ramadan sekarang ini, saya mau khatam setiap 3 hari. Wih, mantap. 1 hari 10 juz. Ya, berarti kalau setiap 3 hari, berarti 1 Ramadan berapa kali? 10 kali khatam Quran. Masya Allah. Ya. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Walaupun ada yang seperti itu. Sebagian teman-teman ikhwah-ikhwah kita, ada yang Masya Allah, Pak. Setiap 3 hari khatam. Ramadan kemarin tuh. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sampai akhirnya dia khatam 10 kali dalam sebulan itu. Wah, ini mantap sekali itu. Ya, luar biasa. Wallahu'alam. Sekiranya cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Mertua saya selalu minta uang terus ke istri saya. Namun ekonomi saya dan istri saya hanya cukup untuk saya dan istri saya saja. Kalau saya menolak untuk memberi, apa saya bakhil ya Ustaz? Nah, selama istri ngasih ke mertua masih kecukupan enggak? Atau malah kelaparan? Nah, selama yang kamu lakukan sekarang ini, ya, mertua selalu minta, istri ngasih, kamu kelaparan enggak? Kalau memang mertua juga sangat butuh, dia sangat butuh, bagus. Ya, bagus kamu bantu dia itu. Menunjukkan kedermawanan kamu. Masya Allah. Adakah amalan khusus ketika istri atau wanita sedang mengandung? Tidak ada amalan khusus. Adapun yang menyebutkan bahwa orang wanita hamil bagusnya baca surat Maryam biar anaknya cantik, atau surat Yusuf biar anaknya ganteng, ini semua tidak ada asalnya, Pak. Itu termasuk perkara yang bid'ah. Jadi tidak ada amalan khusus ya di saat mengandung. Tapi kalau misalnya si ibu tersebut memperbanyak amalan soleh, bagus. Karena amalan soleh itu pengaruh banget Pak kepada anak, insya Allah. Ya. Kalau kita membeli emas, apakah kita harus menzakatkan? Iya, kalau sudah sampai nisab. Beli emas berapa? Sekilo, Ustadz. Ya udah sampai nisab kalau sekilo. Nisabnya berapa gram? 85 gram. Tapi kalau antum beli emas cuma 5 gram, gak ada zakatnya. Belum sampai nisab kok. Nah, kalau sudah sampai nisabnya 85 gram, ditunggu setahun. Kalau setahun ternyata tidak berkurang dari nisab, bahkan mungkin misalnya lebih, nah, dikali 2,5%. Saya sangat sulit mengendalikan emosi. Bagaimana cara ngontrol emosi sesuai tuntunan Rasul? Pertama, antum harus cari tahu apa yang menyebabkan emosi antum meledak-ledak. Banyak faktor. Faktor yang pertama bisa jadi kurang istirahat. Faktor yang kedua, kurang makan. Tapi kayaknya yang keduanya gak mungkin. Atau yang ketiga, makanannya pengaruh nih Pak. Tiap hari makan kambing terus, jadinya akhirnya ini paneng terus Pak. Ya. Makanya dikurangi kalau begitu. Sering makan-makan yang dingin-dingin, makan kangkung, bayam, itu mendinginkan, ya, mengademkan. Kemudian, ya, di antara yang menyebabkan jadi temperamen tuh, kalau saya yang dulu pernah belajar dalam ilmu apa, herbal, orang kenapa sih temperamenan? Ada kemungkinan pertama jantungnya panas, terlalu panas. Atau yang kedua, apa namanya, hati dan limpanya gak sinkron. Yang kayak ginian juga biasanya emosian, Mbak. Cepat emosi. Atau ada yang kurang terpenuhi hubungan seksualnya. Ya. Karena misalnya suaminya peltu, tau gak peltu, tau sendirilah. Ya. Akhirnya si istri gak pernah puas. Akhirnya jadi ngambekan. Bisa seperti itu. Banyak. Nah, coba dipelajari dulu apa sebabnya. Kata ketika kita sedang marah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, wudu. Kemudian berganti sikap, kalau berdiri maka berbaring. Ini ya. Upayakan semaksimal mungkin. Karena Rasulullah berwasiat kepada seorang sahabat, jangan suka marah. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengamen? Kalau pengamennya masih muda, kuat, gak usah Pak. Ada dua orang pemuda datang ke Rasulullah minta uang zakat. Maka Rasulullah bersabda, kalau kalian berdua mau aku kasih. Dan tidak ada hak bagi orang yang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat untuk mendapatkan. Ini masih muda, ngamen, gak boleh dikasih. Iya. Terlebih yang namanya musik itu haram. Nah, kalau misalnya ngamennya ini kita lihat susah orangnya, memang kasihan banget gitu. Ya kita kasih bukan karena ngamennya, tapi karena ya orang susahnya itu. Jika seorang kakak dalam bicara, dalam berzikir, membaca Al-Quran dan public speaking, itu karena dia bermaksiat kepada Allah itu gimana sih? Jika seseorang kaku dalam bicara, ya, baca Quran, apakah itu karena maksiat kepada Allah? Kalau dia kaku dalam bicara, kok kaku? Gitu. Kenapa sebabnya? Bisa jadi Pak, penyakit. Ya. Kalau antum sudah ngomong sering kaku, pengalaman saya itu dibekam di sini Pak nih. Di Ummul Mughith. Saya kalau ngomongnya udah sering salah gitu, dibekam di Ummul Mughith tuh, alhamdulillah hilang. Ya. Biasanya ada penyakit gitu. Kalau misalnya ada orang yang baca Qur'annya kaku, biasanya kurang baca Qur'an. Kurang, istilahnya kurang jam terbang. Sebab kalau jam terbang baca Qur'annya udah tinggi, lancar insya Allah. Kenapa kaku? Jarang biasanya. Bisa karena biasa. Karena gak biasa jadi gak bisa. Mas yang di luar jangan pada ngobrol ya mas ya. Jangan ribut-ribut. Tolong duduk aja Pak. Ini bukan misbar loh. Jika seorang ikhwan sudah mendapat seorang calon akhwat, dan akhwat tersebut agamanya bagus, akhlaknya bagus, juga cantik, manhajnya bagus, penuntut ilmu, dan banyak kelebihannya, namun kurangnya hanya fakir dalam rumahnya, bagaimana? Fakir ini ya, karena hanya fakir. Benar gak nih tulisan ini? Apa sih kecil banget sih ini? Namun kurangnya hanya fakir. Benar kan? Iya. Seorang ikhwan ketika melihat akhwat punya kelebihan banyak seperti itu dan ternyata dia fakir, ambil aja Pak. Toh yang cari duit bukan dia. Yang cari duit kan suami. Yang kita harapkan agamanya. Udah gitu udah cantik alhamdulillah, penuntut ilmu, hafal Quran, masya Allah akhlaknya bagus, apalagi ya udah ambil aja itu masya Allah. Din kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat yadak, pilih wanita yang punya agama, niscaya kamu yang kamu akan bahagia, kata Rasulullah SAW. Bahagia bener ya. Bagaimana cara menghitung zakat? Ini sih ada pembahasan tersendiri atau Pak? Bukan di sini tempatnya. Waktunya juga lumayan panjang. Apabila saya sedang puasa sunnah, atasan saya seorang Nasrani dan selalu berusaha mengganggu puasa sunnah saya dengan mengajak makan bareng atau tidak, saya memberitahu kepada orang di sekitar yang membuat saya takut termasuk riya. Apa yang harus saya lakukan? Gak masalah. Ya. Kita sampaikan kepada dia bahwa saya sedang puasa. Karena demikian yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, apabila seseorang sedang puasa lalu diundang makan oleh temannya, ucapkan hendaklah ia datangi dan katakan kepadanya saya sedang puasa. Itu yang Rasulullah persampaikan. Ya. Kalau antum niatnya karena mempraktikkan sunnah Rasul, insyaallah enggak akan riya. Tentang sunnah-sunnah saum tadi Ustaz, apa hanya untuk di bulan Ramadan? Ya enggak lah. Seperti sahur, kemudian berbuka, itu semua untuk saum. Cuman itu belum selesai nanti ya, insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Saya mendapat peluang kerja di Jeddah selama 3 tahun untuk satu kali kontrak di bagian masak. Semua persyaratan sudah lolos 100%, tinggal tunggu tiket pesawat. Apa hukumnya keluar negeri lalu meninggalkan istri dan calon anak saya yang masih dalam kandungan? Karena saya ingin membeli rumah untuk tinggal kami, jazakallahu khairan. Pertama, kalau antum tinggalkan istri antum tersebut, ya, bagaimana keadaan istri? Kira-kira dia terpelihara? Bagaimana anak antum dan yang lainnya? Karena kewajiban suami terhadap istri besar tidak besar. Yang kedua, masih bisa enggak diusahakan dengan selain itu? Misalnya dia kerja di Indonesia tanpa harus meninggalkan apa? Istri. Kasihan, akhi. Istri setahun ditinggalin. Tapi kalau antum sudah merasa yakin, insya Allah istri anak juga ridho dan yang lainnya aman semuanya, bisa dijamin. Ya udah, bismillah. Ya, silakan anda pergi. Tapi ingat, berusaha tujuannya jangan cuma sebatas kerja, tapi juga menggunakan kesempatan untuk menuntut ilmu di sana. Ya, supaya besar pahalanya. Saya sedang futur dan saya dengarkan musik lagi, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan, berjihad melawan hawa nafsu. Kata Rasulullah, afdalul jihad, jihad yang paling utama, antujahid hawaka li ta'atillah. Itu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah. Jangan biarkan futur terus ada pada dirimu. Sampai kapan coba kamu akan terus futur? Sampai ajal menjemput, na'udzubillah. Ya, segera. Kalau kita futur, harusnya kita berpikir, gimana caranya supaya saya enggak futur? Bagaimana caranya supaya saya bisa kembali lagi kuat? Harus dilawan, Pak. Ya. Sebab yang namanya hawa nafsu itu memang selalu menyuruh kepada keburukan. Kalau kita terus-menerus menyerah sama hawa nafsu, sampai kapan kita akan menang? Nah, wallah, jangan rela, Pak, kita terus-menerus kalah oleh hawa nafsu kita. Jangan, harus berusaha dan berusaha sekuat tenaga, biidznillah, sambil minta terus kepada Allah. Bergaulah dengan orang-orang saleh. Duduk di majlis ilm untuk mendengarkan ceramah rohani. Apakah akhwat harus menjaga wajahnya saat ta'aruf dengan memberikan foto wajahnya? Bagusnya jangan foto. Foto itu banyaknya menipu. Di foto kelihatan cantik, pas ngelihat yang asli enggak. Ya, jadi bagusnya seperti yang Rasul anjurkan, langsung aja lihat. Datang ke rumahnya, ya langsung lihat. Ya, ada hidungnya apa enggak? Jarinya jempol semua apa enggak? Ya. Lihat langsung, itu sunahnya begitu. Kalau lewat foto kurang bagus. Bagaimana cara melihat ikhwan tersebut alim dalam mengamalkan ilmu? Lihat dari gaya bicaranya, lihat dari pandangan matanya, lihat dari sisi apa? Pakaiannya, terlihat sebetulnya. Orang yang alim itu akan terlihat dari gaya pakaiannya, dari cara berbicaranya, terlihat isinya ilmu. Bagus. Iya. Kalau orang yang tidak berilmu akan terlihat dari cara bicaranya, Pak. Sebetulnya sudah bisa seperti itu. Tapi kalau belum bisa juga, ya udah bisa nyari tahu dari teman dekatnya. Iya. Boleh enggak saya tes, Ustaz? Akhi, boleh enggak saya tes? Sudah hafal berapa juz? Masya Allah. Kalau digituin ngeper tuh, Pak, ikhwannya. Buat. Ya. Ya, kalau memang si akhwat tadi maunya kayak gitu, saya maunya ikhwan yang udah alim, udah berilmu, ya silahkan aja. Cuma susah nanti sampai tua gak dapat. Lebih utama mana jika sudah lanjut usia meninggalkan harta warisan atau mewasiatkan dibagi terlebih dahulu berupa sedekah, infak atau wakaf sebelum meninggal dunia? Pertama, kalau memang di tempat kamu tidak ada orang yang mampu dan tidak ada yang tahu tentang ilmu waris. Yang dikhawatirkan nanti malah sengketa, enggak masalah, kamu bagi-bagikan aja sebagai hibah, bukan warisan. Dihibahkan. Karena khawatir, karena di tempat saya enggak ada orang yang paham tentang ilmu. Tapi kalau ada orang di situ, ustaz yang paham ilmu waris, bagaimana cara membagikannya, maka enggak masalah, diwariskan aja. Ya. Namun kemudian, kalau dia mau berwasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Misalnya dia wasiatkan sepertiga harta saya untuk sedekah. Itu bagus. Wah, cerita ini panjang banget. Saya akhwat yang sudah bertanya tentang rencana ingin berhenti kuliah, Ustaz. Oh, yang kemarin ya. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah berhenti. Dan qadar Allah, ayah saya sangat-sangat kecewa kepada saya. Karena ternyata anak yang ia harapkan dunia karirnya seperti ini hasilnya. Dan karena beliau sedang sakit sehingga masalah yang besar seperti pasti beliau terus-menerus memikirkannya dan dampaknya beliau tidak akan mengajak bicara. Dan saat Ana mengatakan kepada ayah, ayah baru berkomitmen untuk tidak membiayai kuliah yang baru Ana yang selanjutnya. Dan hampir satu bulan ini kondisi sudah tidak terlalu meledak. Namun hubungan Ana dan beliau masih belum sangat membaik. Sabar aja. Kalau memang kamu tinggalkan itu karena Allah, insya Allah Allah gantikan dengan lebih baik. Enggak usah khawatir, husnudzon sama Allah. Adapun ayah kamu seperti itu, pasti kecewa, iya pasti kecewa. Tapi kalau memang kamu karena takut kepada Allah, kalau saya kuliah saya ini banyak berbuat maksiat dan yang lainnya, saya tinggalkan semuanya karena takut sama Allah, Allah bantu, Allah tolong, enggak usah khawatir. Paling sebulan, dua bulan, tiga bulan, setelah itu enggak, insya Allah. Yang penting kamu sabar aja, itu ujian dari Allah. Ya, sabar terus sambil mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah pilihan ini salah? Kan kamu kemarin yang nanya ke saya. Bahwa kalau saya kuliah, saya selalu jatuh kepada apa? Maksiat dan maksiat. Ya, berarti kalau memang tidak ada cara lain kecuali dengan meninggalkannya, wajib tinggalkan. Berarti sikap kamu tidak salah kalau seperti itu. Saya sekarang muncul pikiran pengen cepat nikah. Ya bagus. Ya. Supaya cepat berpisah dengannya. Jangan begitu niatnya. Itu namanya mau lari dari kenyataan. Enggak bagus. Tapi niatnya betul-betul mau menikah karena ingin melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena saya takut di rumah hanya menjadi beban untuknya. Ya udah. Bismillah tawakal Allah, segera cari ikhwan. Barangkali ikhwan di sini ada yang masih jomblo, mau nikah. Ini ada nih ahwat nih. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.